الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد أخواتي في الله رحمني ورحمكم الله إن شاء الله kita kembali melanjutkan pelajaran kita Minhaj Salikin dan sekarang kita masuk ke bab al-istinja. قال رحم الله تعالى باب الاستنجاء وآداب قضاء الحاجات وقضاء أبه نعم وآداب قضاء الحاجة باب berkaitan dengan استنجاء dan adab-adab menunaikan hajat. Al-istinja maknanya adalah izalatu al-kharij minas-sabilaini bilma, artinya menghilangkan kotoran yang keluar dari dua jalan dengan air. Di sini muallif tidak memberikan judul yang semisalnya, yaitu yang disebut dengan istijmar. Apa itu istijmar? Sama maknanya izalatul kharij minas sabilaini, ya, menghilangkan kotoran dari dua jalan. Dengan benda suci dan mubah yang bisa membersihkan. Seperti batu atau yang semisalnya. Nanti rinciannya akan kita jelaskan. Kemudian pada kalimat wa'adabi qada'il hajat dan adab-adab menunaikan hajat, yakni buang hajat. Adab-adabnya ketika masuk atau ketika keluar dan yang lainnya yang insya Allah akan dijelaskan. Qala rahimallahu ta'ala yustahabbu dan disunnahkan idza dakhala al-khala apabila dia masuk al-khala yaitu WC atau yang semisalnya. Ayyuqaddima rijlahu al-yusra. Dia mendahulukan kakinya yang kiri. Wa yaqulu kemudian dia berdoa bismillahi Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith. kalimat al khubusi ini ada dua makna atau bisa dibaca dua bacaan, khubusi dan khubusi, didhamahkan ba-nya dan disukunkan ba-nya. Kalau disukunkan maknanya kotoran, kalau didhamahkan al-khubus maknanya adalah jin laki-laki dan jin perempuan, khaba'is jin perempuan. Ini adab yang pertama. Qala rahimallahu ta'ala wa idza kharaja minhu, apabila dia keluar darinya, qaddama al-yumna, dia mendahulukan yang kanan. Wa qala dan mengucapkan ghufranak, mengucapkan ghufranak, atau membaca alhamdulillahilladzi azhaba annil adza wa afani. Segala puji yang tadi artinya ghufranak, yaitu aku meminta ampunanmu. Kemudian yang kedua, alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah, alladzi azhaba annil adza, yang telah menghilangkan dariku kotoran, wa'afani dan memberikan afiyah, keselamatan kepadaku. Akan tetapi hadis tentang doa ini, yaitu alhamdulillahilladzi azhaba annil adza wa'afani, hadisnya dhaif dan telah didhaifkan oleh Syekh Al-Albani. Qala rahimallahu ta'ala wa ya'tamidu fi julusihi ala rijlihi al-yusra, dan hendaklah dia bersandar ketika duduknya ke kaki kiri, lebih bersandar kepada kaki kiri. Wa yansibul yumna, dan menegakkan hari kaki yang kanan. Wallahu a'lam, kalimat ini yang disampaikan oleh muallif rahimahullahu ta'ala, sampai saat ini ana belum mendapatkan dalilnya. Yaitu ketika buang hajat, bertumpu kepada kaki kiri dan menegakkan kaki kanan. Allahu a'lam, belum ana temukan dalil dari apa yang disampaikan oleh muallif. Wallahu a'lam. Wa yastatiru bihaidin atau ghairihi, hendaklah dia bersembunyi bihaidin, dengan satu tembok, atau ghairihi, atau yang lainnya. وَيَبْعُدُ إِنْ كَانَ فِي الْفَضَاءِ, dan hendaklah dia menjauh Jika di lapangan luas, nanti akan ada tambahan penjelasan, insya Allah. Wala yahillu lahu, dan tidak halal baginya, tidak boleh baginya, ayyaqdiya hajatahu fi tariqin, dia menunaikan hajatnya di jalan. Di jalan yang biasa dilalui oleh manusia. Berarti haram hukumnya. Ya, haram hukumnya. Aw fi mahalli julusin linnas, atau di tempat-tempat duduknya manusia. Orang-orang biasa apa istirahat di tempat tersebut, kemudian dia buang hajat di situ, hukumnya haram. Aw tahta al-asyjar al-musmirah, atau di bawah pohon yang berbuah. Aw fi mahallin yu'dhi bihin nas, atau di tempat-tempat lain yang itu bisa mengganggu manusia, menyakiti manusia. Semuanya itu adalah perkara-perkara yang haram. Wala yastaqbilul qiblah, dan tidak boleh menghadap kiblat, au yastadbirha, atau membelakanginya, membelakangi kiblat, hala qada'il hajah, hala qada'i hajatihi, ketika dia buang hajat. Ini juga nanti akan kita jelaskan. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ataitumul ghaita fala tastaqbilul qiblah." Jika kalian mendatangi atau membuang hajat, "Fala tastaqbilul qiblah," maka janganlah kalian menghadap kiblat. Bi ghaitin aw baulin, baik itu buang air besar ataupun kencing. Wala tastadbiruha, dan jangan pula membelakanginya. Walakin syarriqu aw gharibu, akan tetapi menghadap timur atau menghadap barat. Ini dikarenakan apa? Kiblatnya apa, bukan di arah apa, bukan di arah barat ya. Kalau di kita ya, kiblat arah barat, berarti yang diperbolehkan kemana? Ke arah utara selatan. Utara selatan. Muttafaqun alaih. Kemudian faida qada hajatahu, apabila seorang menunaikan hajatnya, istajmara bi salasi ahjarin wa nahwiha, dia beristijmar bi salasati ahjarin, dengan tiga batu, wa nahwiha, dan yang semisalnya ya, dari perkara yang mubah ya, dari perkara yang mubah, dan bukan perkara yang terhormat ya, bukan perkara yang terhormat, perkara mubah dan bukan perkara yang terhormat, atau benda-benda yang dihormati ya, yang memiliki harga atau yang semisalnya. Seperti misalkan peci, baju yang masih bagus ya, tidak boleh, tidak boleh. Tapi dibolehkan dengan perkara-perkara yang lain, memang yang diperuntukkan seperti tisu, ya, tisu toilet, itu boleh. Daun juga boleh. Ya, selama apa? Selama yuzil, selama benda tersebut bisa menghilangkan kotoran. Ya, bisa menghilangkan kotoran. Tapi jangan yang apa, yang membuat malah kotoran jadi acak-acakan. Ya, jangan. Iya, boleh daun. Boleh. Nanti kita akan terangkan ya, lebih rincinya ya, satu per satu dulu. Ini secara umum dulu ya. Nah. Wa nahwiha, atau yang semisalnya. Tunaqqi al-mahal, dia membersihkan tempatnya. Summa istanja bilma, kemudian setelah itu beristinja dengan air. Membersihkan dengan air. Jadi beliau berpendapat bahwasanya menggabungkan dua cara ini, yaitu dengan menggunakan batu dan semisalnya, kemudian setelah itu menggunakan air. Wa yakfi al-iqtisar ala ihdahima ala ahadihima, dan juga boleh mencukupkan dengan salah satunya. Boleh istijmar saja, boleh dengan air saja, ya, boleh dengan istijmar saja, boleh dengan air saja. Wala yastajmiru birrawsi wal iwam, dan tidak boleh seseorang beristijmar dengan kotoran, ya, kotoran hewan yang sudah mengering. Wal izam, dan tulang. Linahyin Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam an dzalik, tentang hal tersebut. Wa kadzalika, dan begitu pula kullu ma lahu hurmah, setiap benda yang memiliki kehormatan atau memiliki harga. Setiap benda yang memiliki harga. Kita jelaskan satu persatu permasalahan yang disampaikan oleh muallif rahimahullah ta'ala. Yang pertama, adab yang pertama yang disebutkan oleh muallif, ketika seorang masuk al-khala, yaitu WC, dia mendahulukan kaki kirinya, dan jika keluar, mendahulukan kaki kanannya. Hal ini berdasarkan keumuman hadis Nabi SAW, bahwasanya Nabi SAW yuhibbu at-tayammun, atau yuhibbu at-tayammun, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencintai mendahulukan kaki kanan dalam perkara yang baik, ya, dalam perkara yang baik ketika masuk masjid, ya. Sini maknanya ketika dia akan masuk WC, dan tentunya di situ adalah tempatnya setan, ya, tempatnya setan, maka didahulukan kaki kiri. Dan karena di situ ada atau tempatnya setan, dianjurkan atau disunnahkan untuk membaca doa, ya, yaitu berlindung dari setan laki-laki dan perempuan. Kemudian yang berikutnya, disebutkan oleh para ulama, doa ghufranak, ketika kita selesai buang hajat, ini adalah isyarah bahwasanya kita ini adalah manusia yang lemah, yang banyak memiliki kekurangan. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika selesai buang hajat, supaya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena terkadang kita tidak menyadari, ya, ada najis, ya, yang menempel di badan kita atau di baju kita. Kita tidak tahu, maka di situ setelah kita keluar dari WC, kita meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pada kalimat wa ya'tamidu, kemudian dia bersandar ketika duduk pada kakinya yang kiri dan menegakkan kakinya yang kanan, seperti tadi disebutkan. Wallahu a'lam, sampai saat ini ana belum mendapatkan dalil tentang hal tersebut. Mungkin ini hanya sekedar ijtihad, ya, ijtihad dari beliau. Kemudian wa yasturu bihaitin aw ghairihi, hendaklah dia menutupi dengan tembok atau yang semisalnya. Istitar ketika buang hajat ini, jika buang hajat tersebut buang air besar, maka ini istitar ini diharuskan atau diwajibkan, baik itu ketika buang hajat besar ataupun kecil. Istitar ini bentuknya ada dua, yaitu istitar dengan tembok atau menjauh, atau di tempat-tempat yang tidak terlihat, sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis Hudzaifah, yang diriwayatkan Imam Muslim berkata, kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, fantaha ila sibatati qaumin. Maka kami pun berhenti di sebuah tempat pembuangan sampah satu kaum. Fabala qa'iman, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam kencing dalam keadaan berdiri. Fatanahaitu. Maka aku pun menjauh. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, udnu. Mendekatlah. Fadanautu, maka aku pun mendekat, hatta qumtu inda aqibaih, sampai aku berdiri di belakangnya, di belakang tumitnya, di belakang persis Rasulullah. Maksudnya membelakangi juga. Artinya menutupi, ya, menutupi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fatawadda'a famasaha ala khuffaih. Kemudian beliau wudu, ya. Maksud wudu di sini wallahu alam maksudnya ya, tapi zahirnya berwudu, ya. Famasaha ala khuffaih. Kemudian beliau mengusap kedua sepatunya. Jadi yang dimaksud atau yang diambil dari hadis ini, istitar tidak mesti dengan tembok, tetapi dengan apa saja, ya, ketika darurat yang penting tidak terlihat auratnya. Kemudian wa yab'udu in kana fil fada. Kemudian hendaklah dia menjauh apabila itu di lapangan luas. Seperti disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Jabir radhiyallahu anhu, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safarin. Kami keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu safar. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ya'ti al-buraz hatta yataghayyaba fala yura. Maka ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah beliau membuang hajat sampai beliau menghilang dari kami dan tidak terlihat. Dan itu adalah sunnahnya, ya. Ketika seorang membuang hajat fil fada, yaitu di tempat yang terbuka. Qala rahimahullah ta'ala, wa la yahillu lahu an yaqdiya hajatahu fi tariqin aw fi mahalli julusin lin nasi aw tahti ashjarin aw tahti nama atau tahta al-ashjari al-musmirah atau fi mahallin yu'zi bihin nas. Maka tidak halal baginya menunaikan hajat di jalan atau di tempat duduknya manusia atau di bawah pohon yang berbuah atau di tempat-tempat yang mengganggu manusia. Hal ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang larangan hal tersebut. Di antaranya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan Imam Na'am, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga yang lainnya. bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqu al-la'inaini. Jauhilah oleh kalian dua perkara yang dilaknat. Qalu wa mal la'inan ya Rasulullah? Mereka bertanya, apa itu dua perkara yang dilaknat wahai Rasulullah? Qala alladhi yatakhalla fi tariqin nas aw fi dhillihim. Yaitu orang-orang yang membuang hajat di jalan-jalan manusia atau di tempat naungan mereka. Di dalam riwayat lain, disebutkan dalam hadis tersebut, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang, ayyatamashshatu ahaduna kulla yawm. Melarang apa? Salah satu di antara kami menyisir rambutnya setiap hari. Tidak boleh ya, menyisir setiap hari. Aw yabula fi mughtasalihi, atau dia kencing di tempat pemandian manusia. Ya. Kemudian yang berikutnya, yang hadis-hadis tadi yang disebutkan, seperti yang disampaikan oleh muallif rahimahullah ta'ala, maknanya, yaitu tidak halal, tidak bolehnya, atau hukumnya haram, seorang menunaikan hajat di tempat-tempat yang mengganggu manusia. Di jalan, tempat duduknya manusia atau bernaungnya manusia, atau tempat pohon-pohon yang berbuah yang biasa manusia datang ya ke pohon tersebut, atau secara umum tempat-tempat yang itu bisa mengganggu manusia, seperti kalau sekarang halte ya, orang menunggu di tempat tersebut atau yang lainnya ya, misalnya. Kemudian yang berikutnya, wala yastaqbilul qiblata aw yastadbiruha hala qada'il hajah. Dan tidak boleh baginya menghadap kiblat atau membelakanginya ketika menunaikan hajat. Tentang hal ini terjadi khilaf di antara ulama yang penjelasannya ini sangat panjang. Bahkan Al-Imam Al-Syaukani menyebutkan sampai ada 8 pendapat tentang permasalahan buang hajat menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Yang dirojekan oleh sebagian ulama, ya, yang dirojekan oleh sebagian ulama, di antaranya seperti Al-Imam Asy-Syafi'i, Al-Imam An-Nawawi, ya, dan juga yang lainnya, larangan secara mutlak sebagaimana disebutkan oleh muallif rahimahullah ta'ala. Baik itu dilakukan di dalam apa bangunan atau di luar bangunan. Baik itu menghadap kiblat ataupun membelakangi kiblat. Ini yang dirojekan oleh mu'alif yang seperti disebutkan di dalam kitabnya ini. Yaitu tidak boleh menghadap kiblat baik itu di luar, di misalkan tempat yang terbuka, ataupun di dalam apa di dalam bangunan. Ya, seperti dalam rumah atau WC-WC yang sekarang. Pendapat yang kedua, tidak boleh ketika di luar, di tempat terbuka, tetapi boleh apabila di tempat tertutup, ya, ada temboknya, ada temboknya. Dan hal ini juga pernah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Seperti disebutkan dalam hadis Jabir radhiyallahu anhu berkata raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqdi hajatahu mustaqbil qiblah. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunaikan hajatnya menghadap kiblat. Hal ini juga seperti disebutkan dalam hadis Abdullah bin Umar yang dia tidak sengaja ketika naik ke rumah saudaranya, ya, bukan saudaranya berarti naam saudaranya, kemudian melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuang hajat menghadap kiblat. Para ulama mengambil kesimpulan bahwasanya apabila di dalam bangunan hukumnya boleh. Sebagian yang lain mengatakan itu menunjukkan hukumnya makruh. Ya, hukumnya makruh. Kemudian yang berikutnya, faida qada hajatahu istajmara bi thalathi ahjarin wa nahwiha. Apabila dia buang hajat dengan istijmar dengan tiga batu atau yang semisalnya. Apa hukumnya beristijmar jika ini dia hanya beristijmar saja, ya. Jadi ada tiga cara. Yang pertama istijmar dengan istinja dibarengkan. Jadi setelah istijmar kemudian dengan air istinja. Kemudian yang kedua istijmar saja, ya, dengan batu saja. Kemudian yang ketiga istinja saja dengan air saja. Nah, sekarang yang pertama ini tidak ada iskal, ya. Insya Allah akan bersih karena dua cara, yaitu istijmar dan dengan air istinja. Walaupun di sana ada yang berpendapat bahwasanya ini yang paling afdal, yaitu menggabungkan dua cara ini. Tetapi hal ini dikritik oleh para ulama, diantaranya oleh Syekh Albani, karena tidak didapatkan dalil yang menunjukkan bahwasanya hal tersebut lebih utama menggabungkan istijmar dengan istinja. Yang ada adalah dalil-dalil tersendiri, dalil tentang istinja dan dalil tentang istijmar. Nah, kemudian yang kedua adalah istijmar, ya, yaitu dengan batu. Tadi disebutkan oleh muallif yaitu dengan tiga batu. Apa hukumnya jika seorang beristijmar dengan batu, ya, kurang dari tiga, ya, kurang dari tiga. Jika, ya, jika dengan satu batu itu sudah bersih, misalkan, dalam artian bersih di sini yang tentunya ainnya, ya, yaitu bentuk kotorannya itu, bentuk kotorannya. Adapunnya sisa-sisanya tentunya ya tidak akan bersih, karena emang yang sifat istijmar seperti itu, ya. Nah, jika dengan satu ini bersih, ya, maka ini sah, ya, ininya bersucinya, tetapi dia berdosa. Tetapi dia berdosa. Kenapa? Karena di sana ada hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang seorang wajib melakukan istijmar dengan tiga batu. Di antaranya adalah nahana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melarang kami Nabi sallallahu alaihi wasallam annastanji bil yamin, beristinja bersuci dengan tangan kanan. Wa annastanji bi aqalli min salasati ahjar, dan kami melakukan istinja atau istijmar kurang dari tiga batu, ya, ini larangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Aw annastanjia biraji'i aw azmin, biraji'in aw azmin, atau kita beristinja atau beristijmar dengan kotoran hewan atau dengan tulang. Di dalam hadis ini sangat jelas sekali bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang hal tersebut, yaitu beristijmar kurang dari tiga batu, kurang dari tiga batu. Kemudian tentang istijmar ini, di dalamnya terdapat faedah bahwasanya najis yang yasir, najis yang ringan itu la yadur, tidak berpengaruh, ya. Tidak berpengaruh atau tidak berbahaya kepada ibadahnya. Yang tentunya ketika seorang melakukan istijmar itu tidak bersih seperti bersihnya dengan air. Hal ini semisal dengan ketika seorang menggunakan sandal yang di sandalnya ini ada apa? Ada kotoran, kemudian tinggal digosokkan saja dengan tanah, kemudian dia sholat dengan apa sandal tersebut, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang lain bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, idza ja'akumul masjid, idza ja'a ahadukumul masjid, apabila kalian datang ke masjid, ya, fawajada fi na'alihi al-adha. Kemudian dia mendapati di sandalnya ini kotoran. Ya. Falyamsahu, maka hendaklah dia menggosoknya. Menggosokkan ke tanah, fit turab, ke tanah. Fa innahu lahu tahur, maka itu juga sudah mensucikannya. Tentunya kalau kita perhatikan, ya, kalau digosok dengan tanah, ya tidak bersih seperti dicuci dengan air. Ya. Tetapi hal itu diperbolehkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, insya Allah nanti kita lanjutkan beberapa hal yang masih berkaitan tentang al-qada atau qada al-hajat, ya. Berkaitan tentang adab-adab menunaikan hajat. Di sana masih ada adab-adab yang belum, yang atau yang tidak disampaikan oleh mu'alif rahimahullah ta'ala dan perlu disampaikan. Karena hal-hal tersebut itu hal yang sangat penting. Seperti diantaranya adalah dilarang kencing di air yang diam. Ya. Dilarang kencing di air yang diam. Nah, insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sekian. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum ana salat biasanya ana buang air kecil terlebih dahulu. Setelah itu ambil air wudu terus salat. Ketika dalam keadaan salat seakan-akan ada yang netes sisa bekas buang air kecil tadi. Bagaimana hukumnya? Apakah ana tetap lanjut salat atau batalkan salat? Lanjutkan salatnya. Ya, lanjutkan salatnya. Itu adalah was-was, ya. Itu adalah was-was. Lanjutkan sholatnya. Nah, terkadang itu hanya perasaan saja. Ya, terkadang itu hanya perasaan saja. Nah. Baik, Allahu a'lam bissawab.